saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa irdoh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Banyak di antara kaum muslimin hafal surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Apalagi surat ini menjadi bacaan favorit kaum muslimin. Ada beberapa hadis-hadis yang dinukil dari kitab Riyadhus Shalihin dalam kitab Al-Fadha'il atau keutamaan amal di bab anjuran membaca surat dan ayat tertentu. Hadis-hadis yang dibawakan adalah hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan tiga surat favorit yang akan kita bahas tadi. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Hadis yang pertama, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Qul huwallahu ahad, yakni surat Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada pada tangannya, sesungguhnya surat tersebut sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa fi riwayah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ رَوَاهُ الْبُخَارِي. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang di antara kalian merasa lemah untuk membaca sepertiga Al-Quran pada satu malam? Maka itu berat bagi mereka. Dan mereka berkata, siapakah di antara kami yang sanggup melakukan itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Surat Al-Ikhlas. Ini adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu hadis yang kedua, wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lah wa kana ar-rajulu yataqalluha faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an rawahul Bukhari. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga, ada seseorang yang mendengar seorang laki-laki membaca Qul huwallahu ahad dengan terus mengulang-ulangnya. Maka ketika waktu pagi, waktu subuh tiba, ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan tentang hal itu, apa yang dia dengar. Dan orang tersebut seolah menganggap kecil hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, demi diriku yang ada di tangannya. Sesungguhnya itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian hadis yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Sesungguhnya ia sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Lalu hadis yang keempat, wa'an Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan qal, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah, Qul huwallahu ahad. Qal, inna hubbaha adakhalakal jannah. Rawahu Tirmidzi wa qal hadithun hasan. Wa rawahu Al-Bukhari fi sahihihi ta'liqan. Dari Anas radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surat ini, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan mencintainya dapat memasukkanmu ke surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata bahwa hadis ini hasan. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya secara muallaq tanpa sanad. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Bukhari secara muallaq. Kemudian hadis yang kelima, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailata lam yura mithluhunna qat, qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Rawahu Muslim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum pernah ada sama sekali sebelumnya, yaitu Qul a'udzu bi rabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu bi rabbin nas, surat An-Nas. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang keenam, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qaal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu minal jan wa ainil insan hatta nazalat al-mu'awwidhatan, falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari jin dan ain, mata hasad manusia, sampai turun dua mu'awwidhatan, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika keduanya turun, beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lainnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata hadisnya hasan dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Baik, kemudian faedah hadis terkait keutamaan tiga surat Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang pertama, keutamaan surat Al-Ikhlas adalah sama dengan sepertiga dari Al-Quran. Kedua, surat Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran dilihat dari sisi makna atau kandungannya. Karena Al-Quran itu terdiri dari hukum, berita atau cerita, dan tauhid. Sedangkan surat Al-Ikhlas ini berisi bahasan tauhid. Ketiga, keutamaan mencintai surat Al-Ikhlas. Kecintaan seperti ini akan memudahkan seseorang untuk masuk surga. Keempat, surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah dua surat yang terbaik yang diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kelima, surat Al-Falaq dan An-Nas disebut mu'awwidzatan, dua surat berisi permintaan perlindungan. Faedah keenam, surat Al-Falaq dan An-Nas bisa dijadikan bacaan ruqyah. Wallahu a'lam. Faedah ini diringkas dari kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Sumber rumaiso.com. Nasihatku untukmu.